Nafasku yang menghelat dalam ketakutan, jiwaku yang bergetir dalam kesunyian tentang kerinduanku padamu, ya Allah. Di setiap langkahku, di dalam jiwaku, yang tak pernah sombong.